بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فتتمة بارك الله فيكم لما ذكرناه مما يتعلق بالقاديانية والقاديانيين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد dan ini adalah kesempurnaan lanjutan dari apa yang kita telah sebutkan yang terkait permasalahan qadiniyah tentang kelompok qadaniyah. Fa ziyadatu ma'rifatin bihadhihi al-jama'ah al-muntasiba ila za'imihim Ghulam Ahmad Qadiani fa innahum ya'taqiduna ma yali. Sebagai tambahan untuk mengenal dengan kelompok sesat ini yang menisbatkan diri mereka kepada tokoh mereka yaitu Ahmad Madha Ghulam Ahmad Al-Qadani adalah beberapa poin berikut ini. Min mu'taqadatihim wa kufrihim ya'taqiduna anna Allah yasum wa yusalli wa yanam. Dan di antara keyakinan akidah mereka yang kufur yaitu mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melaksanakan salat, menunaikan zakat dan juga tidur. Wa annahu yaktubu wa yukhthi wa yujami' ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Dan mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menulis dan juga melakukan hubungan hubungan intim. Ta'ala Allah, Maha Suci Allah, Maha Tinggi Allah dari ucapan-ucapan yang mereka sebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min mu'taqadatihim al-kufriyah anna ilaha za'imihim anna ilaha Ghulam Ahmad annahu Inggrisi. Limadha? Li'annahu yukhatibuhu bil lughati al-Inggrisiyah. Dan di antara keyakinan mereka yang kufur bahwa sesungguhnya sesembahan mereka yaitu sesembahan yang disembah oleh Ghulam Ahmad adalah seorang yang seorang Inggris. Mengapa? Dikarenakan mereka berbicara atau menyampaikan wahyunya dengan bahasa Inggris. Wa hadha mimma yadulluka ala mada ta'thir hadhihi ad-da'wa fi 'ubudiyyati an-nasi lil-Inggris wal-isti'mar al-Britani. Dan ini menunjukkan kepadamu bahwa sesungguhnya arahan ataupun target yang mereka inginkan dalam dakwah mereka ini, seruan mereka ini adalah kepada menunduk dan juga menghambakan diri kepada Inggris dan juga penjajahan Inggris, Britania. Wa ya'taqiduna aidan bi anna an-nubuwwata lam tukhtam bi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka juga hiya jariyatun wa anna Ghulam Ahmad hadha huwa afdhalul anbiya. Mereka juga meyakini bahwa sesungguhnya kenabian itu tidaklah terselesaikan diakhiri dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, akan tapi perkara kenabian itu terus berlanjut dan sesungguhnya Ghulam Ahmad ini lebih afdal dan lebih mulia dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'taqiduna anna Jibril alaihi salam kana yanzilu ala Ghulam Ahmad wa annahu kana yuhi ilaihi وإلهامات غلام أحمد كالقرآن. Dan mereka meyakini bahwa sesungguhnya malaikat Jibril datang kepada Ghulam Ahmad dan memberikan wahyu, dan mereka meyakini bahwa ilham yang diwahyukan kepada Ahmad Ghulam Ahmad ini derajatnya sama dengan Al-Qur'an. بل يعتقدون أنه لا قرآن إلا الذي جاء به غلام أحمد. Bahkan mereka menyatakan dan meyakini bahwa tiada Al-Qur'an kecuali apa yang dibawakan oleh Ghulam Ahmad. Wa annahu la hadith illa ma yakunu fi dhaw'i ta'limat Ghulam Ahmad. Dan mereka meyakini bahwa tiada satu hadith pun kecuali apa-apa yang bisa dapatkan di celah-celah pelajaran ta'lim yang dilakukan oleh Ghulam Ahmad. Wa annahu la nabiyya illa tahta rayati wa siyadati Ghulam Ahmad. Dan mereka meyakini bahwa tiada seorang nabi pun kecuali di bawah naungan dan juga arahan Ghulam Ahmad. Wa ya'taqiduna anna Ghulam Ahmad jaa'a bi'aqidatin wa syari'atin jadidatin tamaman. Mereka juga meyakini bahwa sesungguhnya Ghulam Ahmad datang dengan satu syariat dan juga tata ibadah yang berbeda sama sekali dengan agama yang sebelumnya. Tukhalifu syari'ata al-Islam. Menyelisihi syariat Islam. Wa ya'taqiduna anna rifaq wa ashab Ahmad ha'ulaika as-sahaba li Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mereka menyatakan bahwa para sahabat dan juga para pengikut Ghulam Ahmad ini kedudukan mereka sama dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'taqidun anna Qadian dhalika al-balad kal Madinah wa Makkah bal hiya afdalu min ardh al-Haram. Mereka juga meyakini bahwa sesungguhnya Qadian, negeri asal Ghulam Ahmad itu sama derajatnya dengan kota Madinah ataupun Makkah, bahkan lebih mulia dibandingkan negeri Haramain. Wa ya'taqiduna bi annaha qiblatuhum wa aydan anna ilayha hajjuhum. Dan mereka juga meyakini bahwa kiblat mereka itu pada negara atau daerah Qadian, dan haji mereka dilaksanakan di sana. Wa hum yunaduna bi ilghai 'aqidati fariidhati al-jihad. Mereka juga menyeru untuk mencabut keyakinan tentang adanya jihad. Wa yutalibuna bi ta'ati al-amyal al-hukumah al-inkiliziyah. Dan mereka juga menuntut dan menyeru untuk berpatik buta, taat buta kepada penjajahan ataupun pemerintahan Inggris. Wa 'indahum kullu muslimin kafirun hatta yadkhul al-qadiyaniyah. Dan di sisi mereka seluruh setiap orang muslim adalah seorang yang kafir sampai mereka masuk pada keyakinan Qadaniyah. Wa ya'taqiduna anna man tazawwaja aw zawwaja min ghairi al-qadiyaniyin fa innahu kafirun. Dan mereka menyangka bahwa barang siapa yang menikah atau menikahkan seseorang selain dari agama Qadaniyah, maka orang itu kafir. ومن عقيدتهم انهم يبيحون الخمر والافيون والمخدرات والمسكرات. Dan di antara keyakinan mereka, mereka menghalalkan minuman-minuman keras, segala sesuatu yang memabukkan dan juga narkoba-narkoba. وهذه جوانب لتتعرف على هذه الجماعه القاديانيه. Dan hal-hal ini adalah hal-hal yang sengaja kita sebutkan untuk kalian bisa mengenali tentang keadaan jamaah Qadaniyah ini. Mazidan min at-ta'arruf 'ala hadhihi al-jama'ati al-mulhidah. Sebagai tambahan untuk mengenal tentang kelompok jamaah yang sesat ini. Dzakara Syekh al-'Allamah Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah ta'ala 'inda hadits Thauban 'inda al-Imam Abi Dawud fi as-silsilah as-sahihah. Al-Imam al-Albani rahimahullah menyebutkan satu ucapan pada penjelasan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu dalam kitab beliau silsilah as-sahihah. Wa fi dhalika al-hadith anna nabiyyana qala wa ana khatamun nabiyyin wa annahu la nabiyya ba'di. Yani mana dalam hadis tersebut nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam menyatakan annahu khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'da, bahwa beliau adalah penutup para nabi dan tiada seorang pun nabi setelah beliau. قال رحمه الله تعالى واعلم ان هؤلاء الدجالين الذين ادعوا النبوه في غلام احمد القادياني لهم عقائد اخرى كثيره وباطله. الامام الالباني رحمه الله menyatakan ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka kelompok-kelompok yang sesat yang menyatakan dan yang menyatakan bahwa kenabian itu ada pada Ahmad Ghulam Tayyib Ghulam Ahmad Al-Qadani memiliki keyakinan-keyakinan yang rusak lagi batil. Khalafu fiha ijma'al ummati yaqinan. Yang dimana pada keyakinan-keyakinan tersebut mereka menyelisihi kesepakatan umat secara penuh, secara pasti. Wa min dhalika nafyuhum lil ba'thi al-jismani anna al-ibada la yub'athuna bi ajsamihim. Dan di antara keyakinan itu adalah mereka menafikan tentang kebangkitan jasad, bahwa sesungguhnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala akan tidaklah dibangkitkan dengan jasad-jasad mereka. Wa min aqaidihimul fasidah anna an-na'ima wal jahim lirruhi duna al-jasad. Dan di antara keyakinan mereka yang batil adalah kenikmatan dan juga siksaan yang diberikan itu tidaklah tertimpa kepada jasad, akan tapi hanya tertimpa pada ruh saja. wa anna al-'adzaba bin nisbati lil kuffari munqati'un bima'na laysu khalidina fiha abada. Dan mereka meyakini bahwa siksaan yang ditimpakan kepada orang-orang kafir itu akan terputus, artinya kesiksaan tersebut tidaklah kekal bagi mereka. Wa yunkiruna aydan wujud al-jin. Mereka juga mengingkari tentang keberadaan jin. Wa yaquluna anna al-jinna al-madhkurina fil Qur'an innama hum ta'ifatun min al-bashar. Dan mereka menyatakan bahwa jin yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim itu hanyalah sekelompok dari kalangan manusia. Qala rahimahullahu ta'ala wa yata'awwaluna nusus al-Qur'an al-mu'aridhati li'aqaidihim ta'wilan munkaran. Berkata Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dan mereka memalingkan makna-makna nusus Al-Quran yang menyelisihi keyakinan-keyakinan mereka dengan pentakwilan yang batil. Ala namti ta'wil al-batiniyati wal-qaramitah. Sebagaimana pentakwilan yang dilakukan oleh orang-orang batiniyah al-qaramitah. Qala rahmatullahi ta'ala alaihi wa lidhalika kana al-inkiliz yu'ayyidunahu wa yusa'idunahu al-muslimin. Beliau Al-Imam Al-Albani rahimahullah, olehnya itu pemerintahan Inggris memberikan bantuan dan juga pertolongan kepadanya untuk menaklukkan kaum muslimin. Wa kana hadha ghulam Ahmad yaqul haram 'alal muslimin an yuharibu al-Inggris. Dan Ahmad, ghulam Ahmad ini dahulu mengatakan bahwa diharamkan bagi kaum muslimin untuk memerangi negara Inggris. Qala rahimahullahu ta'ala ila ghairi dhalika min ifkihi wa dalalihi. Berkata Imam Al-Albani rahimahullah, dan masih ada yang lain dari kesesatan dan juga kedustaan-kedustaan mereka. Mazidan min at-ta'arrufi 'ala hadhihi al-jama'ati al-qadiyaniyah. Sebagai tambahan untuk mengenali tentang keberadaan kelompok Qadaniyah yang sesat ini. Lilqadiyaniyati al-aqatun watidatun ma'a Israel. Al-aqatun qawiyya ma'a Israel. Kelompok Qadaniyat, mereka memiliki hubungan-hubungan yang kuat, hubungan-hubungan terhadap orang-orang Israel. Wa qad fatahat lahum Israelul marakiz wal madarisa wa makkanathum min isdari majalla tantuqu bismihim. Dan bangsa Israel telah membangunkan untuk mereka markas-markas pondok-pondok pesantren, dan juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyebarkan majalah-majalah mereka dengan nama-nama mereka. Wa atahat lahum fursat tab'il kutub wan nasharati li tawzi'iha fil 'alami kullih. Dan mereka juga memberikan kesempatan dan juga kelapangan agar mereka bisa mencetak buku-buku mereka dan juga sebelaran-sebelaran mereka agar bisa disebarkan di seluruh penjuru dunia. Wa aydan hunalika ta'athurun kabirun bihadhihi min hadhihi al-jama'ah bil masihiyyati wal yahudiyyati wal harakat al-batiniyah. Demikian juga didapatkan dari kelompok sesat ini Qadaniyah pengaruh-pengaruh yang besar terhadap kelompok-kelompok dari agama Nasrani, Yahudi, demikian juga dari Batiniyah. Wadhalika wadihun fi aqaidihim wa sulukihim rughma addi'aihim al-Islam zahiran. Dan hal itu jelas bisa dilihat dari metode-metode dan juga akidah-akidah mereka yang bertentangan dengan Islam. Wa qad taqaddama ba'du kalam Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala annahum 'ala namtin al-Batiniyyin wal Qaramithah. Dan telah berlalu apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa sesungguhnya mereka berada di atas metode yang dilakukan dan dijalankan oleh Batiniyah dan juga Qaramithah. Mazidan min at-ta'arrufi 'ala al-Qadiyaniyah. Tambahan pengenalan terhadap kelompok Qadaniyah. معظم القاديانيين يعيشون في الهند وباكستان ومنهم أيضا في إسرائيل. Kebanyakan tempat mereka bermukim yaitu kelompok ini kebanyakannya di negeri India, Pakistan dan juga di Israel, Palestina. ولهم نفوذ أيضا في العالم العربي. Dan mereka juga memiliki suatu tenaga kekuasaan di sebagian negeri Arab. ويسعون بمساعدة الاستعمار وغيره للحصول على المراكز الحساسة في كل بلد. Dan mereka berusaha untuk memberikan bantuan agar bisa menegakkan dan mendirikan pondok-pondok yang mereka dengannya bisa membangun, mengkuatkan akidah dan juga menyebarkan pemahaman mereka di setiap negara-negara. وأيضا لهم نشاط كبير في إفريقيا وفي بعض الدول الغربية. Demikian juga mereka memiliki pergerakan yang semangat, yang aktif di negeri di benua Eropa dan juga sebagian dari negeri-negeri Barat. بل ذكر لهم في إفريقيا وحدها ما يزيد على 5,000 مرشد وداعية يدعو إلى معتقدهم. Bahkan disebutkan pada benua Afrika mereka mendapati lebih dari 5,000 para dai, para mursyid, muballigh dari kalangan wanita dan juga lelaki yang mengajak kepada pemikiran mereka. Wa nashatuhum wasi'un. Dan aktivitas mereka sangatlah luas. Pergerakan mereka sangatlah luas. Wa hadha mimma yu'akkidu da'ma al-istimari wa aydan da'ma al-kuffar lahum. Dan hal ini juga hal yang menjelaskan dan juga menunjukkan bahwa adanya bantuan dan juga dorongan tangan dari istimar penjajahan Inggris dan juga penjajahan orang-orang kafir terhadap mereka. Al-hukumatu al-inkiliziyah tahtadinu hadha al-madhhab wa tusahhilu li atba'ihi at-tawadhdhufa bid-dawa'ir al-hukumiyyati al-'alamiyyah. Pemerintahan Inggris mereka menyandang pemikiran seperti ini dan juga memberikan bagi orang-orang yang menganut pemikiran tersebut pekerjaan-pekerjaan di berbagai macam negara. وتتخذ منهم أيضا ضابطا من رتب عالية في مخابراتها السرية. Dan mereka juga mengambil beberapa tempat dan dukungan agar mereka bisa memberikan tes-tes bagi orang-orang yang hendak masuk. Wahunalika aydan qanatun fadaiyah yudiruha al-qadiyaniyah. Dan mereka juga memiliki siaran-siaran televisi yang mereka siarkan oleh orang-orang yang disiarkan oleh orang-orang Qadaniyah. Wal-qadiyaniyah aydan syurakau syi'ah fi aqidati at-taqiyah bima'na yubhir khilafa ma yubtin nifaq. Dan kelompok Qadaniyah juga mereka bersekutu dengan orang-orang Syiah dalam permasalahan akidah at-taqiyah, yaitu mereka menyembunyikan suatu perkara yang mereka nampakkan, mereka menampakkan suatu perkara yang mereka selisih dari apa yang mereka sembunyikan. Lahum rajulun fi Misr yusamma Mustafa Thabit wa huwa yaruddu 'ala an-Nasara limadha liyulfit al-anbara ilayhim wa annahu yad'u ila al-Islam ma'a annahu qadiyani. Masmuhu Mustafa Thabit. Dan beliau dan mereka memiliki seorang tokoh di negeri Mesir namanya Mustafa Thabit, yang di mana orang ini memberikan bantahan-bantahan kepada orang-orang Nasrani agar pandangan-pandangan manusia mengarah dan tercurah kepadanya, yang di mana padahal dia adalah seorang yang meyakini keyakinan tadi, seakan-akan dia adalah seorang yang menyuruh kepada Islam. Syekhuhum fi Filistin ismuhu Hani Tahir kana min jama'ati takfir والهجره سابقا. Di Palestine ada seorang syekh Hani Tahir, namanya Hani Tahir. Dahulu orang ini berada di atas pemikiran pemikiran khawarij takfiri. Wakana min ru'usi jama'at takfir thumma asbaha qadianiyan ahmadiyan. Yang dia adalah termasuk dari para pemuka tokoh dari jama'atut takfir, jama'atul khawarij. Kemudian dia pun berubah menjadi, mengubah madhabnya menjadi seorang Qadaniyah, pengikut Gulam Ahmad. Markizun aydan lil Ahmadiyah fi Jabal al-Karamil fi Haifa bil ardh al-muhtallah. Mereka juga memiliki satu pondok markaz di satu gunung di negeri Muhtallah. وفيه أيضا هنالك مطبعة ودار للأحمدية. Mereka juga memiliki di tempat itu satu percetakan buku bagi milik yang dimiliki oleh Ahmadiyah. وهنالك مجلة أحمدية اسمها البشرى باللغة العربية توزع في إفريقيا وغيرها. Dan mereka juga memiliki satu majalah berjudul dengan bahasa Arab Al-Bushra. Majalah ini disebarkan di benua Eropa, di benua Afrika. ذكرنا هذا بارك الله فيكم من أجل أن تتعرف على هذه الجماعة الضالة الملحدة ومن أجل أن تعلم نشاطها ومعاونة الكفار لها. Kita sengaja menyebutkan hal-hal ini agar kita bisa mengenali tentang jamaah yang sesat dan yang sesat lagi menyimpang ini, dan juga agar kita bisa mengetahui tentang aktivitas semangat mereka dalam berdakwah dan juga pertolongan dan bantuan yang mereka berikan kepada orang-orang kafir. Nantaqilu barakallahu fikum ila faqratin jadidah an dawri wa adwaril muslimin fi muwajahati hadhihi al-jama'ah. Kita akan kembali kita akan berpindah kepada pembahasan yang baru yang menyebutkan tentang upaya dan juga usaha yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk menghalangi pemikiran sesat ini. Taqaddama barakallahu fikum بعض الشيء في مناظرة العلماء وردهم وتكفيرهم لغلام أحمد. Telah berlalu penyebutan beberapa syekh yang di mana mereka itu telah melakukan perdebatan dan juga berusaha untuk membongkar dan membungkam kesesatan mereka, yaitu Ahmad, Gulam Ahmad. وفي عام 1953 قامت ثورة شعبية في باكستان. Pada tahun 1953 tegaklah, berdirilah, berbarislah satu kelompok para pemuda di Pakistan. Talabat biiqalati al-Qadiani. Yang dimana mereka menuntut untuk menyingkirkan pemahaman Qadani. Ghafarallahi Khan wa kana wazir al-Kharijiyah. Yaitu Ghafra. Ghafarallahi Khan. Ghafarallahi Khan yang dimana dia adalah salah satu perdana menteri. Waqad istushhida fiha hawali 10,000 min al-muslimin. Yang dimana pada pergerakan tersebut ribuan dari kalangan kaum muslimin terbunuh. Wa najahu fi iqalati al-wazir al-Qadiani. Dan mereka berhasil untuk menjatuhkan perdana menteri atau menteri Qadani tersebut. Wa aidan fi syahr Rabi'in al-awwal 1974 miladi. Baik. Pada bulan Rabiul Awal pada tahun 1970 in'aqada mu'tamarun kabirun bi rabitatil 'alam al-islami fi Makkah al-Mukarramah. Maka terbentuklah satu organisasi yang besar yang terkait dengan alam semesta di Makkah al-Mukarramah. وحضره ممثلون للمنظمات الإسلامية العالمية في جميع أنحاء العالم. Dan dihadiri oleh kebanyakan dari kelompok-kelompok yang mencakup seluruh alam, seluruh dunia. وأعلن المؤتمر كفر هذه الطائفة وخروجها عن الإسلام. Dan mereka mengiklankan, mengumumkan tentang kekufuran kelompok tersebut dan bahwa kelompok tersebut telah keluar dari Islam. وطالب المسلمين بمقاومة خطرها وعدم التعامل معها. Dan kaum muslimin menuntut agar kaum muslimin tidaklah atau agar negara ataupun kaum muslimin tidaklah memberikan bantuan kepada mereka. وألا يدفن موتى القاديانيين في قبور المسلمين. Dan mereka juga menuntut agar mayat-mayat orang-orang Qadaniyin tidaklah dikuburkan pada perkuburan kaum muslimin. وفي باكستان ايضا قام مجلس الامه في باكستان البرلمان المركزي. Demikian juga di negara Pakistan, di sana berdirilah satu organisasi forum بمناقشه زعيم الطائفتين وهو ناصر احمد او مرزا ناصر احمد والرد عليه. Mereka menegakkan suatu munakasyah perdebatan yang dipimpin oleh Mirza Nasir Ahmad. وقد كان الرد عليه من قبل الشيخ المفتي محمود رحمه الله. Yang dimana bantahan yang mereka tegakkan berasal dari seorang syekh mufti Nasir rahmatullah. Mahmud rahmatullah. Mahmud rahmatullah. وقد استمرت هذه المناقشة قرابة 30 ساعة. Yang dimana perdebatan tersebut berlanjut kurang lebih 30 jam. أفهم فيها ناصر أحمد عن الأجوبة. Yang dimana Nasir Ahmad dibungkam mulutnya untuk tidak bisa menjawab. وانكشف النقاب عن كفر هذه الطائفة. Maka cadar kekufurannya pun terangkat dari kelompok tersebut. فأصدر المجلس قرارا باعتبار القاديانية أقلية غير مسلمة. Maka terkeluarlah satu keputusan bahwa sesungguhnya kelompok Qadaniyah ini bukanlah dari kalangan kaum muslimin. وأيضا صدرت فتاوى متعددة من عدد من المجامع والهيئات الشرعية في العالم الإسلامي. Dan juga telah terkumpul banyak dari ucapan-ucapan dan juga pendapat-pendapat dari kebanyakan kelompok-kelompok dan juga forum-forum ataupun organisasi di seluruh alam. تقضي بكفر القاديانية. Yang dimana menyebutkan keharusan dari ucapan mereka itu adalah tentang kekufuran kelompok Qadaniyah. ومن تلك المجامع المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي. Di antara perkara tersebut apa yang disebut dengan Jami'ul Fiqhi yang terkait dengan alam Islam. وأيضا هيئة كبار العلماء بالمملكة. Demikian juga Hay'atul Kibar Al-Ulama yang ada di Mamlakah Saudi Arabia. وكذلك صدرت فتاوى من علماء الشام ومصر والمغرب وغيرها. Demikian juga telah bermunculan fatwa-fatwa dari para ulama Mesir, Suria dan juga Maghrib dan selainnya. فهذا شيء من دور المسلمين وعلماء الأمة في الرد والبيان لهذه الطائفة المارقة الملحدة. Dan inilah bagian penjelasan dari upaya dan juga usaha yang ditegakkan oleh kaum muslimin untuk membantah dan juga menjelaskan tentang kesesatan kelompok yang sesat lagi menyimpang ini. ففي خلاصة هذه المحاضرة ننصح بارك الله فيكم ببعض النصائح. Pada kesimpulan penutup dari muhadharah ini, insyaallah kami akan memberikan beberapa nasihat kepada kalian. Barakallahu fikum. An-nasihatul ula bil iqbal 'ala al-'ilm asy-syar'i, 'ilm al-kitab wa sunnah. Nasihat yang pertama adalah hendaknya kita betul-betul memperhatikan, memberikan pandangan dan juga perhatian yang penuh terhadap ilmu syar'i, yaitu ilmu kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tafaqquhu fid din. Dan tafaqquh mendalami permasalahan agama. وَمَنْ حَفِظَ الْحَدِيثَ فَقَدْ قَوِيَتْ حُجَّتُهُ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِي. Dan barang siapa yang menghafalkan satu hadis maka sungguh hujahnya telah kuat sebagaimana yang disebutkan oleh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. فَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ انْتِشَارِ هَذَا الْفِكْرِ الْقَادِيَانِيِّ الْجَهْلُ مِنَ الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ. Karena sesungguhnya termasuk sebab yang paling besar sehingga tersebarnya pemikiran Qadaniyah yang sesat ini adalah dikarenakan kebodohan umat Islam. فانظر كيف انتشر هذا الفكر الخطير من بلاد الهند إلى باكستان إلى أماكن كثيرة من العالم العربي والإسلامي. Lihatlah kenyataan bagaimana pemikiran yang sesat ini bisa tersebar dari negeri India sampai kepada Pakistan sampai kepada kebanyakan negeri-negeri Islam yang lainnya. مع أن البديهة تقتضي أن ذلك المدعي غلام أحمد المدعي للنبوة أنه كاذب وأنه دجال. Padahal pada awal permulaan dakwah ini akan tampak jelas bahwa sesungguhnya Ghulam Ahmad tersebut adalah seorang yang pendusta berakhlak yang buruk, bahwa dia adalah kadibun dajjal. Walakin umbar ila faratil jahal 'inda kathir min al-muslimin. Akan tapi lihatlah kenyataan bagaimana keburukan kedustaan tersebut, keburukan kebodohan yang ada pada kaum muslimin. النصيحة الثانية بارك الله فيكم وهي الحذر الشديد والتيقظ من مكائد الأعداء. Nasihat yang berikutnya adalah perhatian dan juga kehati-hatian yang sangatlah keras di sisi kita dan juga hendaknya kita menyadari tentang kait-kait makar-makar oleh musuh-musuh Islam. فإن الأعداء يسعون جاهدين لإضعاف المسلمين وتفريق كلمتهم. Karena sesungguhnya musuh-musuh Islam, mereka betul-betul berupaya dengan sekuat kemampuan mereka untuk melemahkan kaum muslimin. Wa yas'auna aidan li za'za'ati aqidati al-muslimin wa sarfihim 'anil 'aqidati as-sahihah. Dan mereka juga berupaya dengan keras untuk menggoncangkan akidah kaum muslimin dan memalingkan kaum muslimin dari akidah yang benar. Li yatashakkaku fi dinihim al-haqq. Agar mereka pun ragu terhadap agama mereka yang benar. Wadda katsirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kebanyakan dari kalangan ahlul kitab sangatlah mengangan-angankan agar kalian dikembalikan menjadi orang-orang kufur setelah kalian beriman dikarenakan kedengkian yang ada pada diri-diri mereka. Waqala jalla wa ala waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Dan Allah jalla wa ala juga berfirman, waddu law takfurun kama kafaru fatakununa sawa. Mereka sangat menginginkan agar kalian pun kafir sebagaimana mereka kafir sehingga kalian pun menjadi sama keadaannya dengan mereka. Wa qala jalla wa ala innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasra thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsharun. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh mereka orang-orang kafir akan menginfakkan harta-harta mereka dengan tujuan agar menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menginfakkan harta tersebut, kemudian harta tersebut atau upaya mereka itu akan menjadi penyesalan bagi mereka di hari kiamat. Kemudian orang-orang kafir mesti akan dikalahkan, kemudian kebenaran neraka-neraka jahannam mereka akan digiring. Fanzur ila hadzal fikr wa ila hadhihi al-aqidah wa ila hadza ar-rajul alladhi da'a hadhihi ad-da'wa bi annahu nabiy kayfa rawaja lahu al-a'da' wa kayfa rawaja lahu al-inkiliz hatta nashru da'watahu fil 'alam. Perhatikanlah kepada akidah yang rusak ini, pemikiran yang buruk ini, dan juga orang yang musuh orang ini, bagaimana musuh-musuh Islam melariskan pemahamannya dan juga bagaimana musuh-musuh Islam membantunya untuk melariskan apa yang mereka yakini kepada di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Al-amru tsalits barakallahu fikum at-tayaqqud wal intibah lil jama'ati al-mariqah 'an al-islam allati tatasattaru bi sitari al-islam. Perkara yang ketiga adalah untuk kita memberikan agar kita berhati-hati dan juga memperhatikan tentang pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran yang sesat yang keluar dari Islam, yang di mana mereka yatasattaru bisitaril Islam, yang di mana mereka mada menampakkan keislaman. Al-amru rabi'u barakallahu fikum wa huwa al-hirsu wal jidd wal ijtihad 'ala ad-da'wati ila al-Islam. Perkara yang keempat adalah untuk kita bersungguh-sungguh dan juga bersemangat untuk menyeru kepada Islam. Ad-da'wa ila al-Islam al-haqiqi ila al-kitab wa sunnah ala fahmi salaf al-ummah. Yaitu untuk mendakwakan kepada Islam yang hakiki di atas sunnah kepada pemahaman salaf. Fa idza kanat hadhihi al-jama'at al-dhalah al-mulhidah tad'u ila fikrihim wa 'aqidatihim al-batilah فأنت أيها المسلم اجتهد في الدعوة إلى الإسلام. Apabila kelompok tersebut bersemangat untuk mendakwakan dan menyeru kepada pemahaman dan juga akidah mereka, maka engkau sahar muslim hendaknya lebih bersemangat untuk mendakwakan Islam. في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Dalam sahih Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah disebabkan engkau seorang saja itu jauh lebih baik bagimu dibandingkan humrun na'am, seekor unta yang berwarna merah. Wa qala jalla wa ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Siapakah orang yang paling baik ucapannya dibandingkan seorang yang berdakwah kepada mimman da'a ilal Islam, kepada Islam, dan dia beramal saleh, dan dia pun menyatakan bahwa sesungguhnya saya dari kalangan kaum muslimin. Fa yajtahidul muslimun rijaluhum wa nisa'uhum kibaruhum wa shababuhum wa hakadha ulama'uhum wa hakadha muwaddafuhum fi ad-da'wati ilal Islam wa fi at-tahdhiri min al-kufr wal milal al-munharifa. Dan hendaknya kaum muslimin bersatu padu, besar, kecil, laki, wanita, para ulama ataupun para pegawai, para pekerja, agar mereka menyeru kepada Islam dan juga memberikan peringatan dari pemikiran-pemikiran sesat. An-nasihatu allati taliha yahrisul muslimun 'ala al-ijtima' 'ala al-kitab wa sunnah wal i'tisam bihablillah subhanahu wa ta'ala wa fahm salih salaf al-ummah. Dan nasihat yang berikutnya adalah hendaknya kaum muslimin bersatu padu di atas kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam berdasarkan pemahaman salafus salih. Hatta tasira lahum quwwa fayuwajihuna tilka al-milal ad-dalla al-mulhidah. Sehingga mereka akan mendapatkan satu kekuatan yang dengan kekuatan tersebut mereka mampu untuk melawan kelompok-kelompok sesat tadi. Wa yahdharu min makaid al-a'da'i fil furqah. Dan hendaknya mereka berhati-hati dari tipu muslihat, tipu daya dan makar-makar dari musuh-musuh agar mereka terjatuh dalam perpecahan. Qala Allahu jalla wa ala wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Allah azza wa jalla berfirman wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum, janganlah kalian berseteru sehingga kekuatan kalian akan hilang, sehingga kalian akan dikalahkan dan kekuatan kalian akan hilang. نسأل من الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما ذكرنا وأن يكون في ميزان حسناتنا إلى هنا والحمد لله رب العالمين. Semoga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendatangkan manfaat bagi kita terhadap apa yang kita sebutkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal ini pada timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Subhanallahi wa bihamdihi.